طيب صان دلم باء همس خارج الهمس طيب ketiga sukun tidak dibaca kolah-kolah termasuk kesalahan kesalahan sahir kebir sahir tayyib zid enam terus dibaca tipis apalagi setelahnya huruf istilah atau sebelumnya tayyib zid nah tidak juga tebal tadi zid lek berulang kita berulang jelas la dhahaba bi sam'ihim aidan tidak boleh imalah bihim naam indak indak berapa huruf fa dibaca jelas bila setelahnya huruf fa sifat alba andak aljahr nah istifal syidda cerita alaq alqalqalah طيب اين مخرج الباء وين مخرجه عندك عندك ها بس عندك عندك تدي عندك ها مع ضغط مع ضغط ضغط مع ضغط طيب lanjutkan sekarang intibak syafatain ma'an ma'a dagd qalilan pengucapan mim pengucapan mim Anas Sufiyah sebagian mengatakan harus diusahakan warna merah bibir ini hilang semua mengucapannya dengan apa? Maliki Maliki Yaumiddin nah, dengan Maliki wa'ala al-kalam nasil sahih nah, terlalu takalluf cukup mengucapkan mimma malakat aiman mimma malakat aimanukum dibaca mimma malakat sulit ya enggak? Takalluf nah mimma malakat malah enggak mengucapkan nanti tidak mengucapkan mim nah, kalau ketemu dengan mim yang banyak kita lihat pada mim punya lima sifat al-jahr wa tawassut wa istifal infital ilaq harus dibaca jelas bila setelahnya waw jangan sampai timbul qalqalah nah lahum wa azwajuhum demikian kemudian ketika bertemu dengan fa aidan bertemu dengan waw dan fa harus lebih jelas dikarenakan kebanyakan mereka salah dalam pengucapan ini dan tidak ada qiraah di sana lain halnya dengan ahkam nun sukun tanwin ketemu dengan kha dan ghain ada qiraah mereka menyebutkan asyaddu izharan wa huna aidan asyaddu izharan lakin ma fi qira'ah hunak adam al-qira'ah wala tujad al-qira'ah hunak ya semuanya dibaca dengan izhar syafawi lahum wa azwajuhum. Demikian. Lahum wa azwajuhum. Yang salah lagi ketika membacanya dengan berhenti. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Menambah saktah. Menambah saktah yang keliru. Tidak boleh kol-kolah. Tidak boleh berhenti. Suaranya harus menyambung. Hum fiha khalidun. Mian. Hum fiha khalidun. Wahum fil akhirah. Mian. Jangan sampai tidak tertutup seperti wahum fil enggak tertutup. Harus ditutup. Wahum fil akhirah. Wahum fil akhirah. Harus jelas mimnya ketika tasydid atau jika tasydid. Wa ala umamim mimman ma'ak. Ya. Walaupun tidak ada tanda di situ, tanda bendera di atas ala, yang terpenting mad at-tabi'i atau mad setelahnya hamzah fi kalimatin ukhra dimakan dengan mad jaiz al-mufasil. Anda naam hafaz wa aidan inda ibn kathir min tariqain wa min tariq qalun fi ba'd riwayah aidan tariq duri fi ba'd riwayah wa susi bittifaq. Ini semuanya dengan la dua harakat hafaz dari jalan yang lain, bukan jalan syatibiyah. Nah, sedangkan yang lainnya dibaca dengan 4-5. Yang dibaca dengan 6 keras ya bang. Talqurun warshuman hamzah. Jadi wajib wajaiz al-mufasil. Nah, wajib mutasil, jaiz mufasil hanya ada dua. Nah, kira hamzah lagi min tariqain, tariq khalaf wa tariq khallad wa warsh an-nafi. Idzan thalatha atau thalath qira'at. Nah, thalath qira'at yang membaca dengan 6 harakat. Wa jumhur qurra yaqra'una bi miqdar 4. Atau 5. Nah, jumhur qurra yaqra'una bi miqdal 4 atau 5. Wa amma takhlitul qira'ah la yanbaghi takhlitul qira'ah. Kadang-kadang dibaca dua harakat karena mendengar qira'ah Imam Haramain. Kadang dibaca 4-5 harakat karena mendengar qira'ah Husari atau qira'ah 6 Misyari Rashid. Sehingga campur qiraah antara satu dengan lainnya. Imam Haramain membaca dengan dua harakat. Misyai Rashid membaca 4-5 ayatun sorry fi ba'di fi ba'd qiraatih ayatun Misyai. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Jadi biasanya terjadi kekeliruan. Jadi kalau dua terus lazimi dua. Tapi kita kembali harus jelas mimnya jika ditasydid. Wa ala umamim mimman ma'ak. Ya. Cukup gini aja. Wa ala umamim ini 5. Kalau 5, 6 masuk. Kalau 4, 5 masuk. Wa ala umamim ini 4. Kalau yang 5, wa ala umamim mimman ma'ak. Ini kan 5. Wa ala untuk pertama latihan qiraah demikian, coba pakai jari jemari. wa ala umamin mimman ma'ak, ya. Jangan melebihi, jangan melebihi. Kalau melebihi nanti pindah ke roh lain. Kalau kurang, pindah ke roh lain. Nah, kurang dari 4 harakat maksudnya. Nah. Kemudian di sana ada kalau qalu yang baca dengan 3, yang 3, 3. Nah. Ya 3. 3 tapi lemah. Nah. Tapi riwayat qalun yang baca 3. Naam, harakat lemah. Naam. Kalau setelahnya huruf istila harus hati-hati. Jangan sampai dibaca tebal. Seperti makhnasah, ya. Makhnasah. Ini hati-hati. Ini biasa masih keliru. Imma makhnasah, makhnasah atau imma makh masah. Nakh nasah, ya. Nakh nasah. Qala la takhtasimu, ya. Qala la takhtasimu. Naam, ta tipis. Munya juga tipis. Takhtasimu. Takhtasimu. Sayangnya di sini nakh nasah. Makh nasah. Makh nasah. Bedakan antara makh nasah jadi ma. Makh ma. Nah, makh nasah. Atau Maryam menjadi Maryam. Maryam. Eh, orang Indonesia Maryam. Nah, Maryam. Bisa juga menjadi Maryam. Nah, Maryam. Nah, Maryam. Demikian. Maryam. Kalau yang tebal Maryam. Maryam. Marad. Marad. Marad. Sampai marad. Kalau marad apa artinya marad? Itu tambahan lam, melorot. Kalau ditambah dengan lam. Kalau mo marad. Jadi hati-hati, jangan sampai dibaca Maryam kayak bahasa Indonesia Maryam. Nah, i Maryam, Maryam, jamian. Maryam. Ya. Kalau setelahnya huruf istilah hati-hati. Atau yang dibaca tebal. Jangan sampai dibaca makh nasah atau Maryam atau marad. Nah. Maryam, jamian. Maryam. Narad. Narad. Nah. Narad. Narad. Jangan pula dibaca imalah, narad. Iya enggak? Ne. Nerob. Nerob. Na. Taib. Atau lafz jalalah yang tebal. Nah. Wa nallah. Mian. Wa nallah. Ini biasanya nanti wa nallah. Tidak terasa itu. Nah, nanti akan dilihat di kala praktek. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Mian? وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تَعْمَلُونَ. تَعْمَلُونَ. وَمَا اللَّهُ. وَمَا اللَّهُ. Tetap lamnya tebal. Lamnya tebal. Maknya tipis. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Wa mallahu bighafilin. Demikian pula jangan timbul kokolah kalau disukun. Biasanya lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin, ya, lakum dinukum waliyadin, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, enggak, lamnya ditahan, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, menyambung, qaqalahnya menyambung, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, menyambung, tetap menyambung, jangan sampai dibikin berhenti, lam yalid wa lam yulad, kecuali di akhir tadi, di akhir beda. Jadi kalau disuku jangan sampai timbul qalqalah. Nah. Amhilhum ruwaida. Amhilhum ruwaida. Ma man waliman waliman minal mumnimamiman. Maliman. Amin. Maniman maniman. Mian. Ma man wa liman minal mumni mamiman manima. Ma man wa liman minal mumni mamiman manima. Dibaca itu koma apa di situ? Dawam bi'unnah nakis. Nakis bi'unnah. لماذا سمي ناكسا ثمامة سيف نسيد نندق لماذا سمي ناكسا تذكر يا حمد ها نندق يا عبد الرحمن جامس نندق عندك ايش ماما بقى صفه ما لذهاب الحرف لذهاب الحرف مع بقاء الصفه ايش يعني صفه ما وهي الغنة لا وهي الغنة لذهاب الحرف مع بقاء الصفة وهي الغنة لا. Jadi apa hilangnya huruf tapi masih sifatnya masih ada itu sifat الغنة sifat الغنة kalau teorinya masih mudah nanti praktiknya nih pada ma. Tep. Berikutnya ma baina syafaitain ma'an. Antara dua bibir antara dua bibir. Bibir bawah, bibir atas. Wa wi wu. Demikian. Wa wi wu. Wu. Wu. Wu. Wu. Membentuk syakal dhammah. Wu. Wu. Wa wi wu. Wa wi wu. Wa wi wu. Wa wi wu. Kesan yang am yang fatal ketika dibaca dengan wa. Naam. Wa. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus shalih. Wa. Naam. Dan ini banyak juga terutama orang Jawa. Orang Jawa walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Naam. Ini tipis, wawu tipis ya. Terus dibaca tipis. Wawu terus dibaca tipis, tidak ada yang tebal. Punya lima sifat jahr, rakhawah, istifal, infita, ismat. Harus betul hati-hati. Kalau di dhammah jangan sampai pindah ke huruf lain. Tafawut. Amin. Tafawut. Tafawut. Bisa jadi H Hamzah tafa'ud, tafa'ud. Ayatun. Demikian pula kalau berulang seperti Dawud menjadi Daud. Nah, Daud ini yang biasa dipakai oleh orang-orang Adaniyun, orang-orang Adaniyin di sana, atau orang Hadramiyin, yang mereka memakai Daud, Daud. Nah, bahkan banyak beredar kasetnya, akan kalian dengar kalau ada yang bawa dari Yaman, kaset-kaset yang beredar dari para mudarrisin al-mustafidin. Mereka nam sudah nam mustafid. Akan tapi lemah dalam nam sebagian bacaan lemah. Qiraah Daud, Daud. Nam ini termasuk tidaklah satu pun. Ya, tidak ada qiraah di sana. Tidak qiraah sama sekali yang membaca dengan Daud, Daud. Sampai qiraah asyarah mutawatirah. Nah, qiraah asyarah mutawatirah melalui jalur berapa? 20. 20. Jadi sehingga ada 20. Nah. Di Ma'bar satu qiraah tempat Syekh Muhammad al-Imam dipelajari setahun. Satu qiraah dipelajari dalam tempo setahun. Nah, berarti butuh berapa tahun? 20 tahun. Nah, ya khusus qiraah. Di sana dipelajari satu qiraah satu tahun, sehingga dari qiraah asyarah mutawatirah dibutuhkan sekitar 20 tahun. Kalau kita sudah mengambil qiraah sabah, nah, insyaallah kalau yang mau belajar mungkin berapa tahun kira-kira? 7 berarti 14 tahun. Nah, tua di sini nanti. Tua di sini nanti. Nah. Mudah-mudahan sampai ke sana. Mudah-mudahan sampai ke sana. Sehingga betul-betul nah, bisa mendapatkan ilmu yang lainnya. Untuk sementara masih ilmu akidah, fikih belum masuk mustalah. Belum masuk usul tafsir, usul fikih belum masuk ke sana. Nah, belajar dulu apa lugha Arabiyah. Nah, kalian belajar yang semangat lugha Arabiyah. Man qala bihadha? Nah, lugha Arabiyah, mala annahu fa'sul ulum. Ha? Man? Fa'sul ulum, lugha Arabiyah. Atau ilmu nahwu. Syu'bah. Jadi memecahkan semua ilmu itu bahasa Arab. Ini termasuk wajib belajar bahasa Arab karena bisa memecahkan ilmu-ilmu yang lainnya. Fa'sul ulum. Nah. Sebab kalau enggak tahu artinya sebagaimana kemarin sudah sebutkan jannah, jinnah, junnah, na'mah, nikmah, nu'mah. Beda artinya semua. Nah, beda artinya semua. Himar, khimar. Nah, hanya beda titik. Beda pengucapan, beda arti. Naam. Saleh dengan saleh. Nah, beda artinya. Ada banyak saleh. Hah? Orang bawa apa? Orang yang bawa senjata namanya saleh. Nah, jadi bahasa Indonesia yang dirubah menjadi saleh, saleh dan salihat. Nah, artinya orang yang bawa senjata. Nah, bukan orang saleh. Nah, salah. Nah, silah. Waktunya habis. Nah, insyaallah mana? Kita akan masuk pada sifatul khauf. Juga penting sifatul khauf. Masih jauh sekali, nah, jauh sekali. Stay below.